الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد pembahasan terakhir di bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ini pembahasan terakhir, yaitu pembahasan barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kita sampai sekarang pada hadis atau lafaz hadis ketika Ukasyah meminta doa kepada Nabi SAW. Ukasyah bin Mihsan, Ukasyah berkata, udallaha an yaja'alani minhum, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar saya termasuk di antara mereka 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi SAW bersabda, anta minhum, yang kau adalah bagian dari mereka. Kemudian ada orang lain berkata, udallaha yaja'alani minhum, ini sahabat juga ini. Maka Nabi SAW menjawab, sabakoka biha Ukasyah, engkau telah didahului oleh Ukasyah. Artinya bahwasanya orang tersebut tidak mendapatkan jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk ke golongan 70 ribu orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tersebut. Ya, nah, ketika Ukasyah mengatakan, ya Rasulullah, udzallaha yaj'alani minhum, doakanlah aku wahai Rasulullah agar aku termasuk di antara mereka, maka kata para ulama, di dalam riwayat ini terdapat syariat pensyariatan bolehnya meminta doa kepada orang baik, sebagaimana Nabi SAW meminta doa kepada Umar bin Khattab. Bahkan kata Nabi, la tansana min du'aka, jangan kau lupakan kami, ya, jangan kau lupakan kami untuk mendoakan kami. Nah, tabarakallahu fikum. Nah, kemudian Nabi menyatakan, fa anta minhum, maka kau adalah bagian dari mereka. Ya. Maka Ukasyah termasuk dalam bagian 70 ribu orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian radhiyallahu anhu terbunuh mati sebagai syahid dalam sebuah peperangan. Ya. Dan beliau juga adalah Ahlul Badr. Ahlul Badr. Kemudian ada seorang menyatakan, wahai Rasulullah, doakan saya. Kata Nabi, sabaqaka biha Ukasyah, Ukasyah telah mendahuluimu. Ya. Maka seakan-akan Nabi SAW mengetahui bahwa orang tersebut tidak akan menggapai derajat yang telah digapai Ukasyah. Ya. Nah, namun para ulama menyatakan bahwasanya ini adalah bagian dari menutup pintu celah datang bertubi-tubi yang lainnya. Permintaan yang bertubi-tubi yang lainnya. Saya juga Rasulullah, saya juga wahai Rasulullah, saya juga wahai Rasulullah. Nah, oleh karena itulah para ulama menyatakan bahwasanya agar tidak menyinggung orang tersebut, Nabi SAW menyatakan, engkau telah didahului oleh Ukasyah, Ukasyah bin Mihsan. Nah, kita baca aja syarahnya dari Syekh bin Bas. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya, Nugraha, Nugraha, baca Nugraha. Qala saddan lil babi li alla yaquma man laysa ahlan wa akhadha al ulama'u minhum jawaz isti'mal ma'adil wa hiya al kalimatu allati tasuddu baban la yuhmalu uqbahu wa yasta'miluha min duni an yata'arrada lihat ni ihalat bi ahadin aw fadihatihi wala ba'sa lil insani ayalqiya nafsahu lakin talaba lakinna talaba ruqyati min al-ghairi tarqu aula wala ba'sa bi an yas'ala al-insanu min akhihi ayadahu lahu kama jaa fil hadithi latan sana min du'aika. Nah, ya, maka kata Syekh Ibn Baz, ketika Nabi SAW menyatakan sabaqaka biha ukasyatu, engkau telah didahului ukasyah, maka inilah saddan lil bab, untuk menutup ya celah pintu-pintu yang lain, supaya orang yang enggak berhak masuk ke dalam cakupan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab tersebut ikut-ikutan. Wa akhadha al-ulama'u minhu jawaz isti'malil ma'adhirihi, dan para ulama mengambil dari hadis ini kebolehan menggunakan ma'adhir. Ma'adhir itu jamak dari ma'adhirah. Ya, maksudnya apa kata Syekh bin Bas? Wahiya al-kalimatu allati tasuddu baban, yaitu dia adalah kalimat-kalimat yang menutup pintu, yang menutup celah, yang nanti tidak dipuji uqbahu, akhirnya, endingnya. Ya. Fayastamiluha min duni ayyata'arrada li ihanati ahadin au fadihatihi. Maka Nabi SAW menggunakan kalimat tersebut tanpa bermaksud menyinggung atau menyindir seseorang akan fadihah dia, akan aibnya, akan hal-hal yang tidak baik darinya. Kemudian kata Syekh, wala ba'sa lil insan ayyar kiya nafsah. Nah, ini enggak mengapa seseorang dia berukiah dirinya sendiri, lakin talab ruqyati minal ghair tarkuhu aula. Namun tidak minta ruqyah kepada orang lain, ya, itu kalau ditinggalkan itu lebih utama. Nah, ini kita bahas kalau enggak salah pekan lalu ya. Bahwasanya tidak mutlak terlarang minta ruqyah. Bahwasanya Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, amaroni Rasulullah SAW, atau kata Aisyah, au amaroni, ya, amaro ayyas an yustarqa minal ain. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan aku, atau beliau memerintahkan untuk meminta ruqyah karena ain. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan kemarin, bahwasanya Rasulullah SAW meminta kepada Asma binti Umais, yang merupakan istri dari Asma ini binti Umais, bukan istri dari Zubair bin Awam, tapi adalah istri dari Ja'far bin Abi Thalib, yang meminta agar dirukiahkan anak-anaknya, ya, dirukiahkan anak-anaknya. Dan juga riwayat-riwayat yang lain, yang Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk minta rukiah. Jadi enggak mutlak haram, ya, enggak mutlak atau haram atau makruh lah, enggak mutlak demikian, ya. Nah, kalau ada hajat tidak mengapa, kata Syekh. Ya, kalau ada hajat tidak mengapa. Kecuali tanpa hajat baru, ya. Wala ba'sa ayyas ala al-insan. Wala ba'sa bi an ayyas ala al-insanu min akhihi ayyadu walahu. Nah, seseorang pun juga tidak mengapa untuk memintakan doa kepada saudaranya agar mendoakan dia. Sebagaimana dalam hadis Nabi bersabda, la tansana ya min du'aika. Janganlah engkau lupakan kami dari doa. Kemudian ya, di pembahasan berikutnya kata Syekh bin Bas, ya, mengenai pembahasan apa ini? Nah, yang footnote nomor 2, berarti ini hadis kedua ya. Dari matan yang mana itu? Ya, tafadhal dibaca. Ya. Dimas, baca Dimas. Mu'diyan. Sikotan billahi wa timadan alaihi liidahil imani falabaksa wa sabata anahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa kalama majidudin wa kala bismillahi Bismillah thiqatun billah. Wa la ta'sa bil qira'ati 'ala al-ma'i wa an-nafsi fihi. Wa sabata 'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nafasa fi ma'in bi thabit ibn Qais. Wal qira'atu takunu mimma tayassara min al-Qur'ani intaha. Baik. Ini pembahasan terakhir. Ya, kemudian kata Syekh Bas, itiqaul asbab ad-darah masyru'un. Menghindari sebab-sebab yang menyebabkan mudarat datang, bahaya datang kepada kita, maka itu adalah sebuah hal yang disyariatkan. Semisal ka'adamil wurudi 'alal marid. Ya, maradun mu'diyan. Semisal tidak mendatangi ya, penyakit yang menular. Kayak zaman sekarang nih, ya, ke Wuhan tempat corona, maka nggak boleh. Ya, di mana yang situ mewabah. Fayattaqi mukhalatatahu kama fil hadis. Maka dia hendaklah menghindari diri berbaur dengan yang di sana terdapat penyakit. Sebagaimana dalam hadis, la yuridu mumarridun mumarridun ala musihhin. Ini maksudnya ontak yang sakit, janganlah dia mendatangi ontak yang sehat. Idza khalatahum thiqatan, namun jika dia tetap berbaur kepada mereka karena keyakinan yang mantap kepada Allah, billahi wa i'timadan alaih, karena memang betul-betul dia berpegang bersandar kepada Allah dengan iman, alaih liidohil iman fala ba'sa, untuk menampakkan iman maka tidak mengapa. Ini sebagaimana dilakukan oleh sebagian sahabat. Khalid bin Walid, ini diceritakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab beliau, yaitu Al-Furqan baina awliya'i rahman wa awliya'i syaitan. Ya, ini Furqan, pembeda antara wali-wali Allah yang maha rahman dengan wali-wali setan. Ya, bahwasanya ditampakkan karomah kepada sebagian sahabat di hadapan musuh. Musuh menyatakan, kalau engkau ya memang betul di atas kebenaran, coba minum racun ini. Nah, kalau memang enggak mati berarti kamu berada di atas al-haq. Nah, itu sebenarnya kalau diminum mudarat ya? Mudarat. Tetapi karena iman yang kuat pada Al-Khalid bin Al-Walid, ya, thiqatan billah, i'timadan 'ala Allah, iman yang kuat yang mantap. Ya, keyakinan yang mantap kepada Allah diminum oleh Al-Khalid bin Al-Walid. Dan tidak mengapa. Nah, dan tidak mengapa. Ini diceritakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini untuk menampakkan keimanan. Ini enggak mengapa. Ya. Wa sabata annahu sallam akala ma'am majzumin, dan juga telah valid riwayat bahwasanya Nabi sallam makan bareng bersama orang yang kena penyakit kusta. Wa qala, dan Nabi bersabda, bismillahi thiqatun billah. Dengan nama Allah, karena keyakinan kepada Allah dan tidak memberikan mudarat. Kemudian kata Syekh, wala ba'sa bil qira'ati 'alal ma', ya, dan tidak mengapa membacakan Al-Qur'an di depan air, kemudian air ditiup, kemudian airnya diminum. Nah, ini sebagaimana kisah para sahabat yang tidak dijamu oleh suatu kaum, kemudian kepala kampung kaum tersebut kepatok ular atau kepatok kalau jengking. Ya. Nafasa fi ma'in. Ya, li Tsabit ibn Qais, Nabi sallallahu pernah meniupkan air ya untuk Tsabit bin Qais, kemudian diminum. Wal qira'atu takunu mimma tayassara min al-Qur'an. Nah, qira'ahnya memang mudah aja, bacaan yang Qur'an yang mudah aja bagi dia, baca apapun. Mengenai syarat-syarat ini semua, ini di pertemuan yang lalu atau pertemuan sebelumnya sudah dibahas. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab al-khawf minasyirki. Bab takut dari kesyirikan. Nah, ini takut dari kesyirikan. Ya, Syekh bin Baz di sini memulai langsung dengan ya ayat-ayat dan hadis dibawakan semua oleh beliau. Biasanya para pensyarah membawakan ayatnya satu-satu, satu ayat, satu hadis, langsung syarah. Ini Syekh bin Baz membawakan dahulu semua. Sebenarnya ini bukan Syekh bin Baz ya, yang mengumpulkan syarah beliau. Ini mungkin hasil transkrip ceramah. Syekh bin Baz buta ya, maruf ya. Bahwasanya beliau buta. Ini mungkin beliau ngetik di laptop. antik pakai itu. Ya ini mungkin yang mengumpulkan. Syekh Fihri itu di Subul Salam yang mengumpulkan. Kalau ini enggak tahu siapa, Allah a'lam. Ada nih di mukadimah, ya kita baca juga waktu awal, lupa aja kita. Buka lagi nanti. Ya. Kemudian Syekh membawakan ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa qulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Ayat yang pertama. Yaitu Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa qala al-Khalil alaihi salatu wassalam, Ibrahim alaihi salatu wassalam berkata, wajudubani wa baniya an na'budal asnam. Jauhilah aku dan anakku dari menyembah berhala. Ingat ya perbedaan asnam, sonam dengan wasan. Kalau wasan itu bisa dalam bentuk patung atau selainnya, tapi kalau sonam pasti dalam bentuk patung. Ya. Makanya Nabi mendoakan agar kenapa? Kuburannya tidak dijadikan sebagai sonam apa wasan? Wasan. Ya, Allahumma la taj'al khabri wasanan yu'bad. Kemudian wafil hadis, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku khawatirkan ya menimpa kalian adalah syirik asghar. Fasu'ilanahu, maka beliau ditanya, qala ar-riya. Nabi menjawab, syirik asghar adalah riya, ingin dilihat dari amalnya. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Mas'ud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunil wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Rahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu, barang siapa yang mati dalam keadaan dia ya yad'u lillahi niddan, menjadikan tandingan untuk Allah, dia menyembah tandingan selain Allah, maka dia masuk neraka. Kemudian hadis atau hadis yang ke-6 yang dibawakan wal muslimin, dan hadis riwayat Muslim, an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhala jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah di akhirat kelak dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Namun barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah, maka dia masuk neraka. Fihi masail, maka dalam kandungan ayat dan hadis di atas terdapat permasalahan. Kata Syekh, al-ula al-khawfu minasyirki, al-thaniyah an-nariya minasyirki. Yang pertama kita mesti takut pada kesyirikan, yang kedua bahwasanya riya adalah termasuk di antara kesyirikan. Al-thaniyah yang ketiga, annahu minasyirki al-asghar, bahwa riya termasuk di antara syirik asghar. Adapun syirik asghar, syirik akbar sudah sering berulang-ulang kita bahas. Nah, kemudian ar-rabi'ah yang keempat, annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala as-salihin. Bahwasanya yang paling dikhawatirkan menimpa orang-orang saleh adalah riya. Al-khamisah qurbul jannah wan nar, dekatnya surga dan neraka. Sudah dekat. As-sadisah yang keenam, al-jam'u baina qurbihima fi hadisin wahidin, yaitu penggabungan di antara dekatnya keduanya antara surga dan neraka dalam satu sebuah hadis, dalam satu hadis yang sama. As-sabi'ah yang ketujuh, yang masalah permasalahan, annahu man laqiyahu la yusyriku bihi syai'a dakhala al-jannah. Barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhala an-nar. Namun barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukan Allah, maka dia masuk neraka. Walau kana min a'badin nas, walaupun dia adalah orang yang paling tekun beribadah. As-saminah yang ke-8, al-mas'alatul 'azimah, permasalahan yang besar, su'alul Khalil, doanya, permintaannya Al-Khalil Ibrahim lahu kepada Allah, permintaan Khalil untuk dirinya, walibanihi, dan juga untuk anak-anaknya. Permintaan apa? Wiqayata ibadatil asnaf, yaitu proteksi dari beribadah kepada berhala. At-tasiyah yang ke-8, i'tibaruhu bihalil aktsar. Ya, i'tibar yaitu mengambil pelajaran dari kebanyakan orang. Ya, dari dengan kondisi mayoritas. Berdasarkan firman Allah, ini perkataan Ibrahim yang Allah kutip, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Ya Rab, sesungguhnya mereka, yaitu berhala-berhala itu, telah menyesatkan banyak manusia. Al-Asyirah, yang ke-10, fihi tafsir la ilaha illallah. Dalam bab ini terkandung tafsir la ilaha illallah kama dzakarahu Al-Bukhari, sebagaimana yang disebutkan Al-Bukhari. Al-Hadiyatah Asyirah, yang ke-11, fadilatu man salima minasyirki, keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Nah, ya, kita baca syarahnya sekarang. Nah, Fadol, dibaca Saiful, baca Saiful. Nugraha masih sakit, Nugraha. Nugraha, siapa? Arga ini Nugraha. Nah, ayo, baca Saiful. باب وجوب الخوف من الشرك ويجب على المؤمن أن يخاف من الشرك والمعاصي يبتعد عنها وخاصة الشرك ولا يقبل معنى والمعاصي يبتعد وخاصة الشرك الشرك ولا يأمن ذلك على نفسه والشرك هو تشريك غير الله في العبادة ayyan kanat walidhalika sumiya syirkan wal ibadatu haqqu lillahi wahdah wa'adhumu min dhalika surifa al ibadatu sarful ibadati kulliha li ghairillahi azza wa jalla wa qawluhu ta'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashaa fihi bayan idham syirki wa khuturatihi li anna al insana idza mata alayhi lam yughfar lahu bal huwa khalidun mukhalladun huwa khalidun mukhalladun fi an-nari bi khilafi sa'iril ma'asi fa hiya tahta al mashiati in syaa Adzabahu. Insha'a adzabahu biqadriha wa dakhala al-jannata wa insha'a ghafara lahu. Amma syirku faqad qala ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata. Masyaallah. Ya. Jazakallahu khairan. Ya, asy-syarah penjelasan. Kata Syekh bin Bas, babu wujubil khaufi minasyirki, bab wajibnya takut kepada kesyirikan. Wajib takut, gak boleh enggak boleh merasa aman. Wah, tenang aja, kita udah cingkrang lah, udah jenggotan lah, masa syirik. Yang kayak ngomong kayak begitu, ya, itu yang dikhawatirkan terjerumus ke dalam kesyirikan. Na'udzubillah. Ya, Syekh menjelaskan bab ini. Setelah Syekh menyebutkan tentang tauhid, keutamaan tauhid, maka sesuatu hal yang utama itu tauhid tidak sempurna kalau enggak disebutkan lawannya. Lawannya apa? Syirik. Nah, orang kalau kenal tauhid aja enggak kenal syirik, dia belum beriman. Kenapa? Dia baru isbat. Kalau dikenal syirik, dia bahkan an-nafyu. Nah, ini rukun tauhid 2, nafyu isbat. Oleh karena itulah dalam syair disebutkan diddu yudhiru husnahu ad-diddu wa bididdiha yatabayyanu al-asya'u. Dalam sebuah syair disebutkan sesuatu hal akan diperlihatkan keindahannya, kebaikannya oleh lawannya, oleh yang kontra dengannya. Dan dengan yang kontra dengannya, dengan lawannya tadi, maka sesuatu hal akan semakin jelas. Tauhid tidak indah kalau tidak dijelaskan mara bahaya kesyirikan. Ya. Maka kajian yang menerangkan tentang tauhid tidak lengkap kalau tidak dijelaskan pembatal keislaman, sebab-sebab kesyirikan, dampak kesyirikan. Kalau orang cuma ngajak ayo beribadah pada Allah tetapi tidak menjelaskan kesyirikan, apa itu syirik, bagaimana bentuknya, itu bukan dakwah tauhid, dusta bohong. Dusta bohong. Ya, enggak ada dakwah tauhid kayak gitu. Ya, enggak ada. Dakwah tauhid ialah nafyu isbat. Ya, nafyu isbat. Harus dijelaskan masyarakat kesyirikan. ya, ibadah, jenis-jenis ibadah, doa, berdoa kepada Allah. Maka berdoa kepada selain Allah syirik. Walaupun bertahap menerangkannya, tapi mesti dijelaskan. Gak boleh sembunyikan. Nah, mesti amanah. Ya, mesti amanah kalau mau menerangkan kepada masyarakat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Ya. Hah? Taib. Fayajibu 'alal mu'mini ay yakhafa minasyirki. Maka wajib bagi setiap mukmin untuk takut terhadap kesyirikan. Wal ma'asi yabtadi'u anha. Ya. Dan maksiat. Ya. Wal ma'asi yabtadi'u anha. Ya, seseorang akan menghindarinya, wa khassatan asyirka. Terlebih khusus lagi adalah kesyirikan. Wala ya'manu dzalika 'ala nafsi. Nah, maka seorang mukmin dia tidak boleh merasa aman dari kesyirikan. Maksiat dia hindari, terlebih khusus lagi kesyirikan. Wasyirku kata Syekh bin Baz, wa tasyriku ghairillah fil ibadati ayyan kanat. Yaitu menyekutukan Allah dengan selain Allah. Menyekutukan selain Allah dalam ibadah. Menyekutukan selain Allah dalam ibadah. Artinya ibadah diberikan kepada sesuatu hal tersebut. Ya. Ayan kanat, apapun bentuknya. Mau bentuknya hayalan kek, dewa-dewa, ya. Patung, atau setan, semisal Nyi Roro Kidul, Bawung Rekso, atau orang soleh yang telah wafat. Semisal si Abdul Qadir Jilani, ya, Mbah Priok, ya, Makam Habib Keramat Luar Batang, Sunan, para wali, ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Hah? Walaya, mana berikutnya? Lidzalika summiya syirkan, yang demikian itu dinamakan kesyirikan. Wal ibadatu haqqun lillahi wahdah, maka ibadah adalah hak Allah. Hak Allah. Ya, Nabi bertanya kepada Mu'ad, ma haqqullahi 'alal ibad? Apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba? Setelah Mu'ad mengatakan enggak tahu, kata Nabi apa? Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Itu seorang hamba beribadah hanya pada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kemudian mana lagi? Nah, ini definisi syirik menurut ulama Ahlussunnah. Ya. Adapun menurut ulama dari kalangan Asy'ariyah, syirik itu lain lagi. Semisal Ar-Razi menganggap syirik itu ya dalam urusan asma wa sifat, yaitu menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Itu pun versi dia. Dan dia menyatakan semua orang yang menetapkan sifat-sifat Allah tanpa ketentuan yang, karena mereka kalau menentukan sifat-sifat Allah pun punya ketentuan tersendiri, ya, dari 6, 13 jadi 20. Sifat yang lain enggak ditentukan, enggak ditetapkan. Ini ketentuan dari mana ini juga? Nah. Ya, padahal sama-sama sifat Allah, sama-sama datang dari Quran, dari hadis. Nah. Oleh karena itulah Ar-Razi menamakan bukunya Ibnu Khuzaimah namanya Kitabut Tauhid. Kitab, ya, ini Kitabun Azim ini. Kitabut Tauhid, kitab yang menyertakan kalam salaf. Ayat Quran, hadis Nabi dan kalam salaf terkait tentang penetapan sifat-sifat Allah dan ancaman bagi orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah. Nah, kata Ar-Razi, Kitabut Tauhid Ibnu Khuzaimah itu disebut sebagai Kitabus Syirik. Nah, ini kan definisi syirik menurut mereka itu. Adapun urusan uluhiyah, nah, kurang greget. Nah, kurang greget. Nah, kemudian mana lagi tadi? Wasyirku huwa tasyriku billah, ini udah ya. Wa adzamu min dzalika, dan yang paling dahsyat dari kesyirikan inilah sarful ibadati kulliha li ghairillah, yaitu memalingkan ibadah semuanya kepada selain Allah. Nah, ini kemarin di Sittatul Mawani bin Sirah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menerangkan di poin yang ke-6, ya, Orang yang mengikuti Musailimah al-Kadzab, apa hukumnya? Kafir. Orang yang nyembah kuburan, kata Syekh, lebih kafir daripada pengikut Musailimah. Kenapa? Karena pengikut Musailimah, pengikut Lia Edan, pengikut Musaddek, pengikut siapa lagi itu? Mirza Ghulam Ahmad. Mereka nyembah Allah tetap. Sujud pada Allah, berdoa pada Allah, istighosah pada Allah. Cuman membatalkan kerasulan Rasulullah SAW. Atau kalau taruhlah dia tetap menyatakan Rasulullah adalah Rasul. Tapi dia membenarkan kerasulan Musailimah. Atau membenarkan kerasulan Musaddek. Al-Kadzab. Musaddek muncul di Indonesia. Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab. Maka dia kafir. Tapi dia beribadah kepada Allah. Nah, kalau penyembah kubur, udah beribadah kepada kuburan. Iya dan billah. Ya, maka mereka lebih kufur daripada pengikut Nabi palsu. Na'udzubillah min dzalik. Mana lagi tadi? Berikutnya, firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini ayat ini menjelaskan hakikat kesyirikan. Sekaligus rahmat Allah yang luas bagi selain non musyrik, bagi selain kafir. Yaitu ahli tauhid. Walaupun dia dosanya banyak, Allah jelaskan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa apapun, bisa bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Selama dosanya bukan kesyirikan. Tapi kalau dosa syirik, inilah dosa besar yang paling besar. Oleh karena itulah Nabi SAW menjelaskan, ala adullukum, ala akbaril kabair. Maukah aku beritahukan pada kalian, dosa besar yang paling besar. Nabi menyebutkan yang pertama, ia adalah syirik kepada Allah. Asyirku billah. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, sa'atu Rasulullah SAW, ayudhanbi a'zam. Ya. Dosa apa yang paling besar, kata Abdul bin Mas'ud, saya bertanya pada Nabi. Maka Nabi SAW menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itu engkau menjadikan sekutu tandingan bagi Allah yang kau berikan ibadah kepadanya, padahal Allah lah yang menciptakan engkau. Ini ngeri ini. Orang kalau berbuat syirik, ancamannya itu yang disebutkan oleh Allah, tidak akan diampuni kalau mati membawa syirik. Kalau mati membawa syirik. Tapi kalau taubat, nah mati di atas tauhid, ya bukan syirik. Dia bukan musyrik, tapi muwahid. Nah, yang disebut musyrik, yang melakukan kesyirikan belum bertaubat. Maka para sahabat gak bisa disebut musyrikun. Mereka sudah bertaubat. Bagi yang mereka dahulu beragama musyrikun. Ya. Maka kebinasaan orang-orang yang berbuat syirik, selain tidak diampuni, ya, bahwa amalan yang mereka kerjakan habis, gugur, musnah, punah di dunia ini. Lain asrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, amalmu terhapus dan kau menjadi orang yang merugi. Ya. Dan orang yang berbuat syirik, syirik akbar, mati, maka dia mati dalam keadaan murtad. Allah Ta'ala berfirman, wa may yartadid minkum andini fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya? Ya. Yang murtad karena melakukan syirik akbar lalu dia mati dalam keadaan kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia di akhirat, mereka penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya dan billah. Ya. Apalagi musibah kesyirikan. Enggak akan masuk surga. Ya. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah. Sungguhnya orang yang berbuat syirik pada Allah, Allah haramkan surga bagi dia. Wa ma'wahu an-nar, tempat dia ialah di neraka. Tidak punya penolong. Wa ma lidzalimin min ansar, orang-orang zalim tersebut tidak punya penolong sedikit pun. Dan syirik digolongkan oleh Allah sebagai kezaliman yang paling besar. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Nah. Ya. Wa fihi, kemudian kata Syekh, wa fihi bayanu 'idhami syirki wa khuturatihi. Dalam ayat ini terdapat keterangan, penjelasan dahsyatnya kesyirikan, bahayanya. Li'annal insan idza mata 'alaihi lam yughfar lahu. Karena seseorang kalau dia mati dalam keadaan ya, syirik, belum bertobat maka dia tidak diampuni. Ini yang kata para ulama, syirik tidak diampuni ini syirik akbar maupun syirik asgor. Na'udzubillah. Memang ada ulama yang menyatakan syirik asgor dikategorikan sebagaimana dosa besar. Jadi di tahta masyiatillah. Namun pendapat yang paling unggul, pendapat yang paling kuat, ialah syirik asgor masuk ke dalam cakupan ayat innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Ya, tidak akan diampuni oleh Allah. Namun bedanya, azab pada syirik asgor tidak sebagaimana azab pada syirik akbar. Syirik akbar adabnya mengekalkan, syirik asghar tidak mengekalkan. Ya. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau menyatakan waqad yuqalu asyirku la yughfaru minhu syai'un la akbaru wa la asgharu ala muqtada umumil Qur'an. Wa in kana sahibu syirkil asghar yamutu musliman. Lakinna syirkahu la yughfar lahu. Bal yu'aqabu alaihi wa in dakhala ba'da dhalika al-jannata. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Dan juga dikatakan bahwasanya syirik tidak diampuni baik yang besar maupun yang kecil, akbar maupun asghar. Ya, ala muqtada umumil Qur'an, berdasarkan keumuman ayat Al-Qur'an. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa in kana sahibu syirkil asghar yamutu musliman. Walaupun pelaku syirik asghar mati dalam keadaan muslim. Kalau syirik akbar, pelakunya mati dalam keadaan syirik akbar, murtad, kufur, bukan muslim. Ya. Kalau syirik asghar, pelakunya riya, sum'ah, ya. Syirik asghar, ingin dipuji, ingin dicela, ingin apa? Ingin dipuji, ingin dilihat. Ya. Maka, na'udzubillah min dzalik. Ya, dia mati walaupun dalam keadaan ya, muslim, tapi tidak diampuni. Ya. Namun tidak mengekalkan adabnya. Ya, la yughfar bal ya lahu bal yu'aqab, bahkan dia dihukum alaih karena dosa syirik tadi. Wa in dakhala ba'da dhalika al-jannata. Walaupun selepas itu dia bisa masuk surga. Ya, ini dijelaskan oleh di Ibnu Taimiyah di kitab beliau Al-Istighatsah Rad 'alal Bakri. Nah. Di kitab beliau Al-Istighatsah. Kemudian mana lagi tadi? Mana? Tayyib. Bal huwa mukhallad khalidun mukhalladun finnar. Nah, kalau syirik akbar, orang yang mati di atas syirik akbar dia kekal dan dikekalkan di neraka. Ya. Bi khilafi sa'iril ma'asi fahiyah tahtal masyiah. Ini berbeda dengan seluruh dosa-dosa yang lain selain syirik. Kalau dosa-dosa yang lain, dosa besarnya sekalipun, itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Insya'a adabah biqadriha, jika Allah kehendaki, Allah adab dengan sesuai kadar dosanya. Ya, wadakhala al-jannata, kemudian dia masuk surga langsung. Setelah itu wa insya'a ghafaralah, atau dari awal kalau Allah kehendaki maka Allah akan mengampuni dia. Nah, ini keyakinan yang diselisih oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Amma syirku, kalau Khawarij dan Mu'tazilah beranggapan apa? Seorang yang sudah masuk neraka tidak akan keluar dari neraka. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi al-jannah." Ini ayat yang tadi sudah dibacakan. Nah, fadhal berikutnya. Ya, silakan baca apa? Repi-repi baca. بالخوف منهم. الأصنام هو ما نحت على wasanun. Nah. فسئل عنه فقال الرياء الرياء هذا الحديث رواه أحمد بإسناد جيد بإسناد جيد عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وله شواهد وله شواهد قوية كلها تدل على وجوب على وجوب الحذر من الرياء وأنه خطير ويبتلى به الصلحاء لأنه قد يرى بصلاته وزكاته وأمره بالمعروف ونهيه وفي الحديث قد يرائي بصلاته وزكاته وأمره بالمعروف والنهيه وفي الحديث من سمع الله به ومن رأى الله به وتمام الحديث إن الله يقول للمرائين يوم القيامة اذهبوا إلا إلى إن كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هذا تجدون عندهم من جزاء والرياء مصدر رأى يرائي نعم. Kemudian firman Allah wajnubani wabaniya, ini afwan, perkataan Nabi Ibrahim yang Allah kutip, wajnubani, ya Allah jauhkanlah diriku, wabaniya dan anak-anakku, anna abudal asnam, dari beribadah kepada berhala. Ini Nabi Ibrahim ini berdoa kepada Allah demikian, ya Allah, ya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari peribadatan kepada berhala. Nah, kalau Nabi Ibrahim berdoa kayak gitu, kita enggak berdoa kayak gitu. Nah, ini belagu ini namanya. Nabi Ibrahim berdoa. Ya. Baik. Ini ayat ini dibawakan oleh Syekh ya, ke bab khauf minasyirk. Wajhul istidlalnya apa? Sisi pendalilannya. Itu seorang kalau udah bertauhid atau merasa bertauhid, ya, jangan sampai dia nggak takut terhadap kesyirikan. Nabi Ibrahim takut pada kesyirikan. Padahal siapa yang lebih kokoh daripada Nabi Ibrahim? Siapa yang lebih kokoh? Makanya para ulama salaf, semisal Ibrahim At-Taimi beliau rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan, man ya'manu minal bala ba'da khalilillahi Ibrahim. Ayo, siapa yang merasa aman dari bencana syirik setelah Khalilullah kekasih Allah Nabi Ibrahim? Ya hina yaqul rabbi wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ketika Ibrahim berdoa, ya Allah jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Masyaallah. Siapa yang merasa lebih aman? Nabi Ibrahim adalah ikon tauhid. Allah perintahkan wattabi millata Ibrahim. Ikutilah milahnya Ibrahim. Millata Ibrahim abikum. Ikutilah milah Ibrahim agama kan. Ya. Imaman, Nabi Ibrahim ada imam, qudwah, pemimpin, ummah, pemimpin, qudwah, toladan dalam kekokohan, ikon kekokohan, simbol kekokohan. Ya, walaupun KBBI kukuh ya. Kekukuhan. Kekukuhan apa? Kekukuhan tauhid. Ya. Bukan kekukuhan bebal. Nah, kekukuhan di atas tauhid. Ya. Maka di sini kata Syekh bin Baz, hadza fihi khuturatu syirki, maka dalam ayat ini terdapat bahaya dari kesyirikan. Li'anna sayyidal anbiya'i ba'da nabina, karena pemimpin para nabi, bapaknya para nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yakhafu minasyirki. Fawajaba at-ta'assi bihim. Dia takut terhadap kesyirikan. Maka wajib meneladani mereka. Ya, meneladani mereka. Nah, kemudian mana berikutnya lagi? Wa antakuna wa annakuna aula bil khaufi minhum. Dan kita ini lebih layak, lebih patut lagi untuk takut daripada mereka. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jauhkanlah diriku dan anak-anakku keturunanku. Anda adalah asnam, dari beribadah kepada asnam. Asnam jamak dari sonam, manuhita, yaitu sesuatu yang dipahat ala suratin ka surati insanin au hayawanin. Seperti dipahat atas suatu gambar, pada suatu gambar, sebenarnya gambar manusia atau hewan. Wal musyrikun kanu aksaman. Sedangkan musyrikun mereka variatif beraneka ragam. Minhum man ya'budul asnam, di antara mereka ada yang menyembah patung. Wa minhum man ya'budu ghairal asnam, di antaranya ada yang menyembah selain patung. Ada yang menyembah apalah, roh-roh halus, animisme, ya. Tapi wa kasyajar, di antara mereka ada yang menyembah pohon. Wal bahar, menyembah laut. Wasyams wal qamar, menyembah matahari bulan. Kulluhum yajma'uhum sarfun ibadati ghairillah. Semuanya disatukan oleh satu bentuk, yaitu apa? Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Jadilah mereka musyrikun semua. Wa yutlaqu 'ala sanam wasan. Dan diitlakan pada sanam ini wasan juga. Ya. Ya. Wasanun. Namun wasan di sini dia itu bisa apakah yang pakai patung atau yang non patung. Tapi kalau sonam khusus patung, maka wasan berhala. Ya. Wa fil hadis, kemudian dalam hadis disebutkan. Ya, barakallahu fikum. Ini mengenai syirik asghar berikutnya di sini. Pembahasan ini. Ya, pas di sini berarti syirik asghar. Dalam hadis disebutkan, akhwafu ma akhwafu alaikum, yang paling aku khawatirkan, takutkan dari kalian adalah perbuatan syirik asghar. Fasuila anhu, beliau ditanya apa itu syirik asghar, faqala riya. Maka beliau menjawab syirik asghar adalah riya. Ya. Baik. Syirik asghar itu apa sih? Ya. Sebagian ulama mendefinisikan jami'ul aqwal wal af'al allati yatawassalu biha ila syirkil akbar. Yaitu seluruh perkataan, perbuatan yang akan menghantarkan kepada syirik akbar. Nah, ini namanya adalah syirik asghar. Ya, kemudian kata Syekh, ya, wa hadzal haditsu rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dari Mahmud bin Labid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau syawahid, dan hadis ini punya syawahid penguat qawiyatun, yang kuat, kulluha, semuanya ini ya tadulu ala wujubil hadari, ya, menunjukkan akan kewajiban waspada minar riya, dari riya. Wa annahu khatirun wa yubtala bihi sulaha, dan ini berbahaya, yang ini menimpa orang-orang saleh. Ya annahu qad yura'i bi salatihi wa zakatihi wa amrihi bil ma'rufi wa nahyihi. Kadang dia menampakkan dengan niat ingin dipuji sholatnya, zakatnya, amar ma'ruf nahi mungkarnya. Dalam hadis disebutkan, man sama Allahu bih. Siapa yang beramal karena ingin ya menampakkan, karena ingin didengar oleh orang-orang, maka Allah akan memperdengarkan amalnya. Wa man yura'a ra'a Allahu bih. Siapa yang beramal karena ingin ya memperlihatkan, maka Allah akan perlihatkan. Wa tamamul hadis, hadis lebih lanjut, hadis secara sempurna berbunyi ya annallaha yaqulul mura'in yaumil qiyamah. Allah berfirman kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat, idhabu ila man ya kuntum turauna fid dunya, pergi sana yang kalian riya ke dunia, cari muka. Wanzuru hal tajiduna indahum min jazaa, apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka? Pergi sana. Waria masdar ro'a yuro'i, masdar. Mereka kata ro'a yuro'i. Ini tanggung ini ya. Tanggungnya. Fadol, dibaca berikutnya. Nah, Abu Yirof, Raymond. Fadol. Raymond. hafizallahu ta'ala ghafara lahu wa lana. Wa fil hadisi yaqulullahu ana agna asyurakai anisyirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi tarkihi taraktuhu wa syarakahu wa syirkahu rawahu muslimun. Fayajibu alal insani ayyuklisa lillahi wahdahu. Wa an ibni mas'udin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u man min dunillahi niddan dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari niddan ay shabihan wa naziran yad'uhu ma'allahi wa yastaghithu bihi fahuwa mukhalladun bin nari wa fi riwayatin qala ibnu mas'ud qala ibnu hamzah wasal wa qalat wa man mata wa huwa la yad'u wa qalat wa qultu qalat temen yang mana saja dia ini qalat wa qultu wa qultu wa man mata wa huwa la yad'u min dunillahi niddan dakhala jannati jannata maf'ul bi terus ai man mata ala tauhidi dakhala jannata fattakhadhu al andadi min asbabi dukhulin nari wa makna ittikhazi al andadi syariku ghairullahi ma'ahu fil ibadah mana syariku ghairillahi ghairillahi ma'ahu fil ibadati minas salihina wal anbiya'i aw syajaran aw hajaran. Baik. Dari mana Raymond bacanya tadi? Hah? Baik, barakallahu fiikum. Dari Ibnu Mas'ud ya, dalam hadis dia qul ana agna syurakai, aku tidak butuh kepada sekutu-sekutu, ani syirki, dari perbuatan syirik, man amila amalan, barang siapa yang beramal ya usyraka fihi, yang aku disekutukan di situ, ma'i ghairi dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Hadis riwayat Muslim. Maka kata Syekh, fayajibu 'alal insan ay yukhlisa lillahi wahdah. Maka wajib bagi seseorang untuk memurnikan ibadahnya pada Allah. Kemudian dari Ibnu Mas'ud, bahasanya Nabi SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyeru, berdoa kepada selain Allah, tandingan selain Allah, maka dia masuk neraka. Niddan itu yang dimaksud syabihan, nadhiran, padanan yang serupa. Yad'uhu ma'allah wa yastaghitsu bih, yang dia berdoa padanya, di samping dia berdoa pada Allah, dia beristighosah, minta tolong padanya, maka dia dikekalkan di neraka. Dalam riwayat yang lain Ibnu Mas'ud mengatakan, qultu, aku berkata, bukan qolat. Kalau qolat siapa orang Ibnu Mas'ud kok? Saya berkata, "Wa man mata wa la yad'u min dunillahi niddan dakhala al-jannah." Dan siapa yang mati dalam keadaan dia tidak berdoa menyeru kepada selain Allah, maka dia masuk surga. Hah? Yaitu barang siapa yang mati di atas tauhid, dia termasuk surga. Maka menjadikan tandingan selain Allah adalah di antara sebab-sebab masuk neraka. Maka makna menjadikan tandingan di sini adalah menyekutukan selain Allah. Ya, dalam ibadah, di samping dia beribadah kepada Allah, apakah itu kepada orang soleh, para nabi, ya, pohon, batu. Terus baca sini. Wali muslimin. Zaki, baca Zaki. Wujubul khawfi. Al-hadithu fihi mujibatan. Mujibatan. Al-ula anna man laqiya Allah la yushriku bihi dakhalal jannata. As-thaniyatu annahu man laqiyahu wa huwa as-thaniyatu. As-thaniyatu annahu man laqiyahu wa huwa musyrikun dakhalan nar. Wa lidha fi hadithin akhar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala akhbirukum bil mujibataini qawlan bala qala man laqiya Allah. Nah. Kemudian hadis surat Muslim dari Jabir secara marfu disebutkan siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dia masuk surga. Namun siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia berbuat syirik kepada Allah, maka dia masuk neraka. Maka dalam hadis ini terdapat keterangan bahayanya syirik, khuturatu syirik, dan wajibnya takut terhadap kesyirikan dan mewaspadai menghindari kesyirikan. Wal hadis bihi mujibatan. Ya. Maka dalam hadis ini terdapat dua hal yang mengharuskan. Apa itu yang mengharuskan kita, yang mewajibkan kita? Yaitu anna man laqiya Allah la yusyriku bihi dakhala jannah. Siapa yang berjumpa dengan Allah tidak berbuat syirik, dia masuk surga. Yang kedua, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia berbuat syirik pada Allah, dia masuk neraka. Dalam lafaz hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bil mujibatain. Maukah aku beritahukan pada kalian, aku kabarkan pada kalian dua hal yang mengharuskan dua hal yang lain. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, yaitu hadis ini, man laki Allah. Baik, selesai bab ini, nanti kita sambung dengan bab ad-du'a ila syahadati Allah ila. Itu bab berdakwah, mendakwahkan kalimat syahadat la ilaha illallah.